Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan qiraah membaca hadis-hadis sahifah Hammam bin Munabbih rahimahullah. Masuk pada hadis yang ke-54. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna maq'adi ahadikum minal jannati an yaqula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna fayaqulu lahu hal tamannait fayaqulu na'am fayaqulu lahu fa inna laka ma tamannaita wa mislahu ma'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna maq'adi ahadikum, sesungguhnya kedudukan yang terendah dari seorang penduduk jannah adalah seorang yang Allah berkata kepadanya, tamanna, berangan-anganlah, yakni sesukamu, kenikmatan apa saja kamu silakan berangan-angan. Faya tamanna, dia pun berangan-angan. Faya qulu lahu, maka dikatakan kepadanya, hal tamannait, apakah engkau sudah mengangan-angan kenikmatan-kenikmatan yang engkau inginkan? Faya qul, maka dia pun mengatakan, na'am, sudah. Fayaqulu lahu, maka dikatakan kepadanya, fa inna laka ma tamannaita wa mislahu ma'ahu, sesungguhnya engkau akan mendapatkan semua yang engkau angan-angankan, wa mislahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersamanya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini masih membicarakan tentang kenikmatan jannah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, yang hadis qudsi itu juga disebutkan dalam sahifah, di awal-awal sahifah. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku, kata Allah, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di jannah, di mana kenikmatan itu adalah kenikmatan yang ma la aynun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbersit dalam hati manusia. Hadis qudsi ini menunjukkan bahwa nikmat jannah itu adalah nikmat yang luar biasa. Semua orang yang masuk jannah, baik yang paling tinggi derajatnya atau yang paling rendahnya, kalau orang sudah masuk jannah, maka kenikmatan yang ada di sorga adalah apa yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hadis ini yang telah kita baca bersama, Rasul mengatakan, ya, sesungguhnya yang paling rendahnya dari ahlul jannah, Di sini ada faedah bahwa penduduk jannah itu darajat, bertingkat-tingkat. Hadal hadis, hadis ini menunjukkan bahwa ahlul jannah darajat, bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi dan ada yang paling rendah. Yang paling tinggi kita sudah tahu, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan bahwa derajat yang paling tinggi di jannah adalah untuk seorang hamba saja, dan derajat itu disebut wasilah. Apa? Wasilah. Dan itu adalah derajat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu derajat yang paling tinggi. Adapun di dalam hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kedudukan yang paling rendah dari ahlul jannah. Yang paling rendah derajatnya dari ahlul jannah. Disebutkan dalam hadis ini, orang yang paling rendah derajatnya dari ahlul jannah adalah orang yang dikatakan kepadanya tamanna, berangan-anganlah. Maka dia pun berangan-angan dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia inginkan. Wa yatamanna, berangan-angan. Kemudian dikatakan kepadanya, hal tamannait, apakah engkau sudah berangan-angan? Qala na'am, iya, saya sudah berangan-angan. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa engkau akan mendapatkan innalaka ma tamannaita wa mislahu ma'ahu. Engkau mendapatkan semua apa yang telah engkau angan-angankan, wa mislahu ma'ahu. Dan masih ditambahi lagi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini berbicara tentang ahlul jannah yang paling rendah. Dan bukan hanya satu-satunya hadis, tetapi di sana ada hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang ahlul jannah yang paling terakhir masuk jannah. Maka hadis-hadis itu semuanya dikumpulkan dan akan kita dapatkan kisah, ya, tentang ahlul jannah yang paling rendah derajatnya. Kita akan bacakan salah satu riwayat yang lain yang menyebutkan tentang ahlul jannah yang paling rendah, yang paling terakhir masuk jannah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasul bersabda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun fa huwa yamshi marratan wa yaqbu marratan tasfa'uhu an-naru marratan fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Orang yang terakhir masuk jannah adalah seorang, ya, yang dia berjalan kemudian merangkak, berjalan merangkak. Dalam sebagian riwayat disebutkan orang ini adalah yang terakhir masuk jannah dan terakhir keluar dari neraka sesudah dia menjadi arang. Akhirnya dia pun keluar dari neraka. Fa idza ma jawazaha, ketika orang ini telah keluar dari neraka, alhamdulillah, iltafata ilaiha, orang ini menoleh ke belakang melihat neraka yang baru saja dia merasakan azabnya. Faqal, dia pun kemudian berkata, tabarakalladzi najjani minki, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan saya dari kamu, dari neraka. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang belum pernah diberikan oleh siapapun minal awwalina wal akhirin. Jadi dia merasa orang yang paling besar mendapatkan nikmat, ya atau tidak? Sampai mengatakan belum pernah ada orang yang mendapatkan nikmat seperti saya ini. Padahal ahlul jannah sudah pada masuk ke mana? Jannah. Saking nikmatnya keluar dari neraka. Setelah dia menjadi arang, setelah dia disiksa, tetapi ada tauhid dalam hatinya. ada iman dalam hatinya, maka Allah pun mengeluarkan dia dari neraka. Setelah keluar dari neraka, faturfa'u lahu syajaratun, ditampakkan di hadapannya sebuah pohon, pohon yang indah. Fayaqulu ay rabbi, dia pun berkata, wahai Rabbku, adnini min hadhihi syajarah, wahai Rabbku, tolong dekatkan aku kepada pohon ini. Fala astadhilla bi dhilliha wa asraba min ma'iha, agar aku bisa berteduh di bawah pohon yang rindang itu dan aku bisa meminum air yang ada di dekat pohon tadi. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah pun berkata kepada orang ini, ya bna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha, wahai ibnu Adam, kalau aku kabulkan, jangan-jangan nanti kamu minta lagi selain ini. Akan aku kabulkan, tapi kamu jangan minta lagi. Demikian maknanya. Fayaqul, maka dia mengatakanlah, tidak wahai Rabbku. Wa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghairaha, dan Allah mengambil janji agar dia tidak minta lagi selain itu. Maka dia pun didekatkan kepada pohon tadi, mendapatkan nikmat berteduh di bawah pohon, minum dari airnya yang segar. Naam. Tiba-tiba ditampakkan lagi di hadapannya, summa turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula. Setelah lama dia di situ, ya, tiba-tiba ditampakkan lagi di hadapannya pohon yang lebih indah. Ahsana minal ula, lebih indah daripada yang pertama. Dia lihat, dia tatap, lama-lama ingin, tapi tadi sudah janji dengan Allah, enggak akan minta lagi. Ternyata dia tidak sabar. Dia pun minta lagi kepada Allah. Fayaqul ay rabbi, wahai Rabbku, adnini min hadhihi, ya Allah, dekatkan aku pada pohon itu. Li asraba min ma'iha wa astadhil bi dhilliha, agar aku bisa minum air yang ada di situ dan aku bisa berteduh di bawah pohon yang indah itu. La as'aluka ghairaha, dan aku tidak akan minta lagi yang lain, ya Allah. Subhanallah, janji lagi dia. Tidak minta lagi. Fayaqul, kemudian Allah berkata, Allah berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni, bukankah engkau sudah berjanji kepadaku, Allah tas'alani ghairaha, untuk tidak minta lagi selain tadi yang pertama. Nah, Allah juga berkata, la'alli in adnaituka minha tas'alani ghairaha, jangan-jangan kalau aku kabulkan lagi, kamu minta lagi yang lain. Akhirnya dia pun diambil janji untuk tidak minta selainnya. Dan Allah Maha tahu. Ya. Didekatkan pada pohon itu, fayudnihi minha fayastadzilu bidhilliha wa yasrabu min ma'iha, dia pun menikmati nikmat yang lebih. Tsumma turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannah, kemudian ditampakkan sebuah pohon di pintu surga, semakin dekat dengan surga, lebih indah lagi. Hiya ahsanu minal ulayaini, lebih indah lagi dari dua pohon sebelumnya. Dia tatap, dia lihat, lama-lama dia minta pada Allah. Fayaqulu ay rabbi, wahai Rabbku, adnini min hadhihi li astadhilla bi dhilliha wa asraba min ma'iha, ya Allah, izinkan aku untuk aku lebih dekat ke pohon itu. Dekatkan aku, ya Allah, agar aku bisa minum dari airnya dan berteduh di bawah pohon ini. La as'aluka ghairaha, saya akan minta lagi yang lain, ya Allah. Sudah berapa kali dia berkata seperti itu? Dua kali. Ya subhanallah, Allah Maha tahu. Naam. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha, bukankah engkau sudah memberikan janjimu, tidak akan minta lagi selain tadi? Qala, dia pun mengatakan, bala ya Rabb, betul wahai Rabbku. Hadhihi la as'aluka ghaira, sudah ya Allah, sekarang saya tidak akan minta lagi ya Allah. ini saja. Naam, dan Allah Maha tahu. Fayudnihi minha. Dia pun didekatkan ke pohon tadi yang letaknya di depan pintu jannah. Dia pun dekat sekali dengan sorga. Karena dekatnya fayasma'u aswata ahlil jannah. Dia pun mendengarkan suara-suara ahlul jannah. Mendengarkan nikmat sorga. Dia tahu yang ada di dalam itu. Kenikmatan yang luar biasa. Akhirnya dia pun tak tahan. Minta kepada Allah. Ayo Rabbi adkhilniha. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah. Fayaqulu ya bna Adam. Diingatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah engkau sudah memberikan janjimu? Kemudian Allah pun akhirnya mengatakan. Ayurdika an u'tiyaka dunya wa mislaha ma'aha. Maukah kalau kamu aku beri seperti dunia dan yang semisalnya bersamanya? Kalau sudah berbicara dunia, yakni dunia dan seisinya, sejak awal sampai akhir. Nah, dalam sebagian riwayat, ya, sekali lagi ini cerita, kisah ini banyak riwayatnya tentang orang ini. Ya. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih, ya, Allah memberikan kepada dia ad-dunya wa asrat amsalha dan 10 kali dunia. Satu dunia saja kita tidak akan habis kalau jalan keliling dunia. Iya atau tidak, Mas? Ya. Betapa banyaknya nikmat itu. Dunia dengan bangunan-bangunannya, istana-istananya, ya. Sungai-sungainya, danau-danaunya, tanaman-tanamannya. Ini 10 kali lipat. Dan ini yang terakhir masuk surga. Ketika dikatakan seperti itu, seakan-akan tidak percaya ini orang. Dia pun berkata, ya Rab, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, engkau mengolok-olok saya ya Allah. Padahal engkau adalah rabbul alamin. Masa iya saya dapat seperti itu? Atas tahzi'u bi. Apakah engkau mengolok-olok saya, wahai Rabb? Wa anta Rabbul Alamin. Naam. Ibnu Mas'ud menceritakan kisah ini. Fadahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun tertawa. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata kepada para tabi'in. Ala tas'aluni mimma adhaku. Tidakkah kalian bertanya, kenapa aku tertawa? Maka mereka pun bertanya kepada Ibnu Mas'ud, mimma tadhaku, kenapa engkau tertawa wahai Ibnu Mas'ud? Qala, berkata Ibnu Mas'ud, hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu pula dulu Rasulullah tertawa. Faqalu, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, mimma tadhaku ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasul berkata, min dhahiki rabbil alamin hina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Saya tertawa karena Allah tertawa ketika mendengar orang ini berkata, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Naam. Fayaqul, kemudian Allah menjawab, inni la astahzi'u minka, aku tidak mengolok-olok kamu. Walakinni ala ma asya'u qadirun, tetapi aku maha kuasa atas segala sesuatu. Naam. Ini kisah luar biasa, ikhwan. Kisah orang yang terakhir keluar dari neraka. Dan dia adalah yang terakhir masuk apa? Surga. Dan dia adalah adna ahlil jannah. Penduduk surga yang paling rendah. Yang paling rendahnya seperti ini. Yang paling rendahnya seperti ini. Kita hidup di dunia, ya. Untuk bisa memiliki dunia seisinya saja tidak mungkin. Ya. Antum di mana rumahnya, Mas? Sini. Solo ya ini ya. Ya. Antum pernah punya cita-cita menguasai sak Solo namanya. Ya. Semua milik antum ya kan. Ada hotel loh punya saya. ada supermarket punya saya. Oh, ini semua toko-toko punya saya. Kira-kira antum target berapa tahun menguasai itu? Sak Solo semua. Kapan ikhwan? Kapan? Ya. Tak mungkin ikhwan. Dunia itu rendah ikhwan. Ya. Lah ini Allah beri. Allah beri sesuatu yang tidak pernah terbayang sama sekali. Betul kata Allah Subhanahu. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar. Naam. Kita berada di tepi pantai yang katanya pantai yang paling indah, pantai yang paling bersih, kita terkagum dengan keindahannya. Padahal itu sebagian kecil dari dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya nikmat jannah. Ahlul jannah darajat. Ahlul jannah darajat yang paling tingginya jelas yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling rendahnya adalah orang ini yang dikisahkan. Itu pun setelah ahlul jannah masuk ke dalam jannah semuanya masih tersisa luas. Masih banyak yang belum ditempati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan penghuni-penghuni untuk jannah, maka Allah pun menciptakan orang-orang yang belum pernah tinggal di dunia kemudian masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Betapa luasnya surga itu. Betapa luasnya surga itu. Ditambah apa yang diinginkan di surga semuanya ada. Apa yang kamu inginkan, apa yang kita inginkan, semuanya ada. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini hadis yang ke-54 ya, tentang nikmat ahlul jannah yang paling rendah derajatnya. Bismillah. Dan seperti kita telah sebutkan tadi, Nabi selalu mengingatkan hal itu kepada para sahabat. Ya. Sehingga memang dunia itu ya tidak ada nilainya bagi orang-orang yang beriman. Dan menjadikan seorang bersemangat untuk sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seperti duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, belajar Alkitab, Wasunnah. Itu sesuatu yang sangat mulia. Kita masuk hadis yang ke-55. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar walau yandafi'un nasu fi syu'batin au fi wadin wal ansaru fi syu'batin landafa'tu fi syi'bihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau bukan karena hijrah, tentu aku termasuk dari orang-orang Ansor. Kalau bukan karena saya hijrah, saya itu termasuk orang Ansor. Nah, walau yandafi'un nas fi syu'bah, dan seandainya manusia berkumpul di sebuah lembah, di sebuah tempat. Demikian pula Ansor. Wal ansaru fi syu'batin. Kemudian orang-orang Ansor berkumpul di tempat yang lain, lembah yang lain. Kalau saya disuruh memilih, landafa'tu fi syi'bihim, sungguh aku akan menuju lembahnya orang-orang Ansor. Antum perhatikan hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ya, yang paling mulianya adalah sahabat Muhajirin. Kemudian orang-orang apa? Ansor. Ya. Tetapi mereka semuanya, walaupun orang Muhajirin, sahabat Muhajirin lebih afdal. Dan orang Ansor berikutnya. Namun mereka semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi yang sangat mulia. Mereka adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam berjuang menegakkan kalimat Allah subhanahu. Dan Rasulullah sangat mencintai orang-orang Ansor, sangat memuliakan orang-orang Ansor, dan sangat memperhatikan orang-orang Ansor. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis ini. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara hadis yang menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat Ansor. Karena sungguh ketulusan mereka telah teruji. Mereka sambut orang-orang muhajirin ketika hijrah. Mereka sambut orang-orang muhajirin. Mereka bantu orang-orang muhajirin tanpa ada mengharapkan balasan sama sekali dari mereka. Bahkan mereka lebih mengutamakan muhajirin daripada diri mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada diri mereka. Orang-orang Ansor. Iya. Mereka orang-orang yang demikian mulia. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka. Naam. Maka di sini Rasulullah SAW dalam hadis yang ada di hadapan kita ini mengingatkan kita betapa mereka orang-orang Ansor adalah sahabat yang sangat mulia, yang harus kita muliakan dan harus kita cintai. Sampai Nabi mengatakan, walau lal hijrah, kalau bukan karena hijrah, saya ini orang Ansor. Yang membedakan hanya hijrah saja. Artinya mereka ini orang-orang yang mulia. Kalau bukan karena hijrah, saya termasuk dari mereka orang-orang Ansor. Dan sungguh, seandainya manusia berkumpul di sebuah lembah, dan orang-orang Ansor berkumpul di sebuah lembah, saya akan berkumpul bersama mereka. Menunjukkan keutamaan orang-orang Ansor, dan Nabi sangat mencintai mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan bahwa mencintai sahabat Ansor termasuk bagian dari iman. Rawal Imamu Muslim rahimahullah. Al-Imamu Muslim rahimahullah meriwayatkan fi sahihih, dalam sahihnya beliau bersabda, ayatul iman hubbul Ansor wa ayatul nifaq bughdul Ansor. Tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansor. Wa ayatul nifaq, dan tanda kemunafikan bughdul Ansor, membenci orang-orang Ansor. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, demikian kandungan dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan keutamaan sahabat apa? Ansor, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi dan sangat dimuliakan oleh Nabi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita mengumpulkan hadis tentang sabda Nabi ini, yaitu ucapan Nabi, na'am, laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar, dan seterusnya. Ucapan Nabi ini diantara ucapan beliau yang diucapkan kepada orang-orang Ansar ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain. Na'am. Bisa dibaca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di antaranya hadis Abdullah bin Zaid. Saya akan bacakan riwayatnya. Lamma afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dalam perang Hunain dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Qasama fin nasi fil mu'allafati qulubuhum. Nabi pun membagi-bagi ghanimah, membagi-bagi ghanimah. Di antara yang dibagi adalah al-mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang diharapkan keislamannya dikasih oleh Rasul. Yang baru masuk Islam dikasih banyak, dikasih unta banyak, kambing banyak, banyak diberi oleh Nabi. Na'am. Walam yu'til ansor syai'an. Sementara orang-orang Ansor tidak mendapat pemberian. Muhajirin juga tidak. Abu Bakar tidak dikasih, Umar tidak dikasih, orang-orang Ansor tidak dikasih. Sementara orang yang baru masuk Islam dikasih. Bukan hanya sedikit, banyak. Faka'annahum wajadu idlam yusibuhum ma'asoban nas. Maka sebagian merasa dan muncul pertanyaan, kenapa tidak mendapatkan? Sementara manusia mendapatkan. Maka di situ Rasulullah berkhutbah. Fakhotobahum, maka Nabi pun berkhutbah. Ya ma'asyarul ansar, wahai orang-orang ansar, alam ajidkum dullala, bukankah aku mendapatkan kalian dulu dalam keadaan sesat, yakni tidak mendapatkan hidayah. Fahadakumullahu bi, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan sebab aku. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi, bukankah dulu kalian saling bercerai-berai, orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, saling berperang, saling membunuh, kemudian Allah mempersatukan kalian dengan sebab aku. Wa alatan fa'aghnakumullahu bi, kemudian kalian juga dalam keadaan alah, dalam keadaan kekurangan, kemudian Allah beri kecukupan kepada kalian juga dengan sebab aku. Nah, kullama qala syai'an qalu Allah wa rasuluhu. Naam, aman. Naam. Yakni diingatkan oleh Rasul nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan sebab siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian Nabi berkata, atardawna an yadhhaban nasu bisyah wal ba'ir. Kemudian di akhir khutbah Nabi mengatakan, wahai orang-orang Ansor, apakah kamu ridha orang yang aku beri mereka onta, aku beri mereka kambing, mereka pulang dengan membawa kambing-kambing mereka, sementara kalian pulang membawa aku. Milih mana? Kalian pulang membawa saya, karena Rasul juga ikut pulang ke Madinah. Rasul pun tidak membawa apa-apa. Ya, mereka diberi onta, mereka diberi apa? Nah, kambing. Apakah kalian ridho manusia pergi dengan onta-onta mereka, sementara kalian pulang dengan membawa aku ke rumah-rumah kalian? Kemudian Nabi mengatakan, laulal hijrah, kalau bukan karena hijrah, lakuntum ro'an minal ansor, sungguh aku termasuk orang-orang ansor. Walau salakan nasu wadiyan wa syi'ban, lasalaktu wadiyal ansor wa syi'baha. Kalau manusia berjalan melalui suatu lembah, aku lebih memilih lembah yang di situ orang-orang ansor berjalan. Naam. Dan seterusnya, ya, Nabi alaihi salatu wassalam memberi nasihat kepada orang-orang ansor, dan mereka pun menangis. Mereka pun menyadari bahwa mereka ternyata diberi lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir hadis Nabi mengatakan kepada orang-orang Ansor, fasbiru hatta talqawni alal hawd, sabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di atas telaga. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah tentang ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, nuwasil al-qira'ah, kita lanjutkan membaca Sahifah Hammam bin Munabbih, masuk hadis yang ke-56. Wabi isnadihi, dan dengan sanad Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani an Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Al-Yamani an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, laula banu Israil lam yahnizil lahmu walaula Hawa lam takhun unsa zaujahad dahru. Nabi pernah bersabda, laula banu Israil, kalau bukan karena sebab Bani Israil, lam yahnizil lahm, dengan zai salah cetak ikhwan, lam yahnizil lahmu, niscaya daging itu tidak pernah membusuk. Walaula Hawa, dan kalau bukan karena sebab Hawa, lam takhun unsa zaujahad dahru, wanita tidak akan mengkhianati suaminya sepanjang masa. Hadis ini sahih sebagaimana kita ketahui sanadnya, ya, dari Abu Hurairah, dari Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara faedah hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu Allah telah takdirkan, dan Allah takdirkan pula sebab-sebabnya. Jadi sebab dan akibat semuanya telah Allah takdirkan. Kita tinggal di dunia ini, padahal Nabi Adam alaihi salatu wassalam kana fil jannah, dulu di sorga. Allah telah menakdirkan kita tinggal di dunia ini. Sementara ayah kita dan ibu kita kana fil jannah, di sorga. Tentu ada sebab yang mengakibatkan kita kemudian tinggal di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah, tinggal di dunia ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sebab yang menjadikan kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam turun ke dunia, yaitu dengan sebab dosa yang beliau lakukan, waqad ghafarallahu lah, yang Allah telah mengampuninya. Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya, Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi akibat dari apa yang beliau lakukan, ya, tetap Allah tetapkan, yaitu turunnya Nabi Adam ke bumi ini. Dan terlahirlah anak cucu Adam alaihi salatu wassalam. Fakullu syai' muqaddar, segala sesuatu telah Allah takdirkan, dan Allah juga menakdirkan sebab-sebabnya. Termasuk ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, yang disebutkan di dalam hadis ini. Laula banu Israil, kalau bukan karena sebab Bani Israil, daging itu tidak pernah membusuk. Kita lihat sekarang daging kalau dibiarkan lama-lama busuk. Ada sebabnya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, ketika mensyarah hadis ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan oleh beliau bahwa dahulu Bani Israel dilarang menyimpan daging. Dilarang untuk menyimpan daging. Tapi mereka menyimpannya. Mereka memaksiati larangan tersebut. Maka dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan daging itu pun membusuk. Laula Bani Israel, kalau bukan karena Bani Israel, lam yahnizil lahm, daging tidak pernah akan membusuk. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, juga bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, walaula Hawa lam tahun unsa zaujahad dahru, Dan kalau bukan karena sebab Hawa, wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Disebutkan bahwa Allah menakdirkan ya, bahwa na'am, Hawa condong kepada pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekatinya, untuk memakannya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Maka kaum wanita setelahnya ya ada kemaksiatan kepada suaminya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wal ilmu indallah. Asy-syahid, intinya hadis ini ma'asyiral muslimin, di antara hadis yang ada faedah di dalamnya ya, bahwa segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, wa qaddara, dan Allah takdirkan pula sebab-sebabnya. Wallahu taala a'lam. Masuk pada hadis berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an. Falamma khalaqahu qala lahu idhhab fasallim ala ulaika an-nafar wa hum nafarun minal malaikati julus. Wastami' ma yujibunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik. Qala fa dhahaba fa qala assalamu alaykum fa qalu assalamu alayka wa rahmatullah fa zaduhu wa rahmatullah. Qala fa kullu man yadkhulul jannata ala surati adam wa tuluhu sittuna dhira'an falam yazal yanqus al khalqu ba'du hatta al an. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah kabar dari Rasul alaihi salatu wasallam tentang perkara gaib yang kita tidak menyaksikannya, yang kita tidak melihatnya. Rasul mengabarkan perkara yang gaib, baik yang telah lalu atau yang sedang terjadi atau akan datang. Wa hadza min alamatin nubuwah. Ini termasuk di antara tanda kenabian Rasul alaihi salatu wasallam. Di antara yang Rasulullah kabarkan adalah tentang penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Rasulullah bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuknya, surahnya. Naam. Dhamir hu di sini sesungguhnya ada khilaf di kalangan para ulama. Naam. Kita terjemahkan di sini dhamirhu kembali kepada Adam alaihi salatu wassalam. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Tuluhu sittuna dhira'an. Bagaimana Nabi Adam ketika diciptakan tingginya 60 dhira'. 60 dhira', 60 hasta. Tahu Mas hasta seberapa? Hah? Hasta, coba antum tunjukkan mana satu hasta itu. Satu hasta itu ini, dari ujung jari tengah sampai siku, ini namanya hasta. Hasta orang yang sedang tentunya, bukan bayi ya. Itu satu hasta. Nah, dari ujung jari tengah ini sampai siku, ini satu hasta. Nabi Adam 60 hasta. Kalau satu hasta ini setengah meter, 60 hasta berarti berapa? 30 meter kurang lebih. Tingginya Nabi Adam situna dhira'an, fanu'minu bih, kita mengimaninya. Falamma khalaqahu, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, langsung Allah ciptakan dengan tinggi 60 hasta, sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, tidak benar kalau ada teori-teori yang mengatakan manusia itu asalnya dari primata, ya dari makhluk yang kecil yang kemudian memperjuangkan hidupnya tambah besar sampai menjadi apa? Nah, kera. Kera yang bungkuk, yang merangkak, kemudian mulai bisa berdiri, tegak, kemudian akhirnya bisa bicara. Tidak seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam seperti ini. Langsung Allah sempurnakan tuluhu situna dhira'an. Tingginya 60 hasta. Dan ketika Allah ciptakan, Allah berkata kepada Nabi Adam, qala lahu, Allah berkata kepada Nabi Adam, idhab fasallim ala ulaikan nafar. Wahai Adam, pergilah kepada mereka sekelompok malaikat yang sedang duduk, ucapkan salam kepada mereka. Allah beri ilmu kepada Nabi Adam. Di antaranya ini, wahum nafarun minal malaikati julusun. Nabi Adam pun menuju malaikat yang sedang duduk. Ucapkan salam kepada mereka, wastami' ma yujibunaka, dan dengarkanlah apa jawaban mereka. Karena sungguh itu akan menjadi ucapan salammu dan ucapan salam keturunanmu. Qala, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, fa dhahaba, Nabi Adam pun pergi menuju malaikat. Faqala, kemudian Nabi Adam mengucapkan salam, assalamu alaikum. Jadi ucapan salam itu sudah ada sejak manusia pertama, Adam alaihi salatu wasallam. Beliau mengucapkan assalamu alaikum. Faqalu, kemudian malaikat menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah, ditambah kalimat wa rahmatullah oleh malaikat. Naam. Jadi inilah ucapan salam kita. Assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullah, ditambah warahmatullah, atau setidaknya sama. Naam. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fakullu man yadkhulul jannah, maka setiap orang yang masuk surga nanti akan masuk surga, ala surati Adam, dalam bentuk seperti Nabi Adam, yaitu tuluhu situna dhira'an, tingginya 60 dhira'. Jadi kita insyaallah ketika nanti masuk jannah, insyaallah tingginya berapa? 60 hasta. Falam yazal yang kusu. Lah, kalau ada yang bertanya, loh, kenapa sekarang kita ini kecil? Kenapa kita kecil sekarang? Paling-paling 4 hasta. Kita kecil. Nah, ada yang 3 hasta barangkali, 4 hasta, 5 hasta. Kenapa kita kecil? Kenapa kita tidak tinggi? Rasul mengabarkan bahwa setelah itu keturunannya berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Falam yazal yankusu, terus-menerus berkurang al-khalqu, bentuk dan ketinggian keturunan Nabi Adam ba'du, setelahnya, hatta'l-an, sampai sekarang. Sehingga kita pun menjadi manusia yang tidak setinggi ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, hadis yang ke-57. Faedahnya jelas insyaallah taala, kisah atau berita dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sekaligus di sini memberikan kabar tentang sebagian sifat ahlul jannah. Ahlul jannah sifatnya seperti itu. Tingginya seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Hadis berikutnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis yang ke-58. Naqra al-hadis alladhi ba'dahu. Wa bi isnadihi qala. Dan dengan sanad ini pula berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita lagi, mengabarkan kabar gaib. Ja'a malakul maut. Suatu saat datang malaikat maut, ila Musa alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Musa. Malaikat maut diutus oleh Allah untuk mendatangi Nabi Musa. Faqala lahu, malaikat maut kemudian berkata, ajib rabbak, penuhi panggilan Rabbmu. Nabi Musa kaget, ini ada orang masuk ke rumahnya, tidak dikenal. Fala toma Musa aina malakil mauti, maka dipukullah oleh Nabi Musa mata malaikat maut ini. Fafaqaha, sampai terluka, keluar matanya. Subhanallah, keras sekali Nabi Musa memukul sampai matanya malaikat maut ini keluar. Fafaqaha, Qala, berkata Abu Hurairah, faraja al malaku ilallahi azza wa jal. Maka malaikat maut kembali kepada Allah setelah dipukul oleh Nabi Musa. Faqala, kemudian malaikat maut berkata kepada Allah, innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul mauta. Ya Allah, engkau mengutus aku kepada seorang hambamu yang dia tidak mau mati, ya Allah. Engkau mengutus aku kepada hambamu yang tidak mau mati, ya Allah. Ketika dikatakan ajib robbak, penuhi panggilan robmu, saya malah dipukul. Naam. Waqad qafa'a 'aini, waqad faqa'a 'aini, sungguh telah tercongkel mata saya wahai Rabbku. Qala faraddallahu 'ainahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi matanya malaikat maut. Wa qala, kemudian Allah berkata lagi kepada malakul maut, irji' ila 'abdi, wahai malaikat, kembalilah kamu menuju hambaku itu, yakni Nabi Musa. Fakul, kemudian katakan kepadanya, bertanyalah, alhayata turidu, apakah engkau ingin tambahan hidup, tambahan umur? Fa in kunta turidul hayata, jika engkau ingin tambahan umur wahai Musa, fadha' yadaka 'ala matni saurin, letakkan tanganmu ya pada kulit saur, ya kulit sapi, letakkan pada ya kulit itu. Kulit itu kan banyak rambutnya. Ya. Fama tawarat biyadika min sya'ratin, maka rambut yang tertutup oleh tanganmu, fa innaka ta'ishu bihasanah, ada tambahan 1 tahun untuk kamu. Kalau yang tertutup 1000, ya berarti tambah 1000 tahun. Setiap rambut itu 1 tahun. Kan banyak yang ditutup, ya atau tidak? Qala summa mah, kemudian berkata, apalagi setelah itu? Qala summa na'am al-maut, kemudian kematian. Summa tamut, kemudian baru setelah itu kamu mati. Betul, datang malaikat maut kepada Nabi Musa. Dan sekarang Nabi Musa tahu bahwa yang datang adalah malaikat maut. Ketika datang pilihan tadi, al-hayata turidu, apakah kehidupan dan tambahan umur yang kamu inginkan wahai Musa? Kalau memang kamu ingin tambahan umur, letakkan tanganmu tadi. Ya. Ternyata Nabi Musa berkata, naam, fal'an min qarib. Kalau itu pilihannya, saya lebih suka mati sekarang, kata Nabi Musa. Al'an min qarib, segera saya mati. Qala, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi adnini minal ardil muqaddasah ramyatun bihajarin. Ya Allah, dekatkan aku ke negeri muqaddasah. Naam. Wahai Rabbku, dekatkan aku ke negeri muqaddasah, negeri yang kau sucikan, sedekat lemparan batu, ya Allah. Ya, ini sedekat-dekatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, ya setelah itu Nabi Musa meninggal dan dimakamkan di dekat atau di negeri Muqaddasah. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, lau anni indahu la araitukum qabrahu ila jambit tariqi indal kasibil ahmar. Kalau aku berada di sisinya di negeri Muqaddasah, aku akan tunjukkan di mana kuburan Nabi Musa. Inda al-Kasibil Ahmar. Taib, ini hadis sahih. Termasuk sahih-sahihnya hadis. Sanadnya adalah sanad yang sahih, yang Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim mensahihkannya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semua yang dikabarkan oleh Rasul wajib kita imani. Naam. Kita ambil faedah dari hadis ini. Awalan yang pertama, ikhwan, malaikat-malaikat Allah adalah hamba-hamba Allah yang mentaati Allah Jalla wa'ala, di mana mereka tidaklah melakukan sesuatu kecuali bi'amrillah, dengan perintah Allah. itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang selalu mentaati perintah Allah, tidak bermaksiat. Termasuk mencabut nyawa. Itu juga dengan perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah Allah. Diutus malaikat maut kepada Nabi Musa, itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kali yang pertama Nabi Musa enggak tahu siapa yang datang. Enggak tahu siapa yang datang dalam bentuk manusia, tiba-tiba di dalam rumah beliau. Marah Nabi Musa, ada orang di dalam rumah. Spontan dipukul oleh Nabi Musa. Naam. Dari sini ada faedah yang kedua, bahwa para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi dan rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi Musa tidak tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat apa? Maut. Sama seperti nabi dan para sahabat ketika datang malaikat Jibril dalam hadis Jibril. Awalnya enggak tahu siapa yang datang. Rajulun syadidu bayadis siyab. Seorang yang putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'r. Rambutnya demikian apa? Hitam. Enggak ada yang tahu. Kemudian Nabi tahu setelah itu. Dan para sahabat pun diberitahu bahwa yang datang adalah siapa? Jibril. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi dari hadis ini diambil satu faedah, para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang ketiga, min fawaidi hadzal hadis, hadis ini menunjukkan bahwa malaikat bisa berubah dalam bentuk manusia. Ya tasyakkal. Ya, biidznillah dengan izin Allah dalam bentuk apa? Manusia. Malaikat maut datang dalam bentuk manusia. Kemudian yang keempat, ya, sekuat apapun malaikat, malaikat kan makhluk yang kuat. Ya, sekuat apapun malaikat, apabila Allah menghendaki mereka mati, mati atau tidak? Hah? Allah menghendaki mati malaikat, mati tidak malaikat? Ya mati, jangan bingung. Allah menghendaki dia mati, mati. Ya, ya. Maka demikian pula kalau Allah menghendaki malaikat terluka, terluka kan lebih ringan daripada mati. Allah yang menghendaki malaikat itu terluka, maka jangan kemudian menjadi iskal. Loh kok bisa ini? Malaikat maut dipukul matanya, kemudian tercongkel matanya, keluar matanya. Ya Allah menghendaki seperti itu terjadi. Ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Malaikat sekuat apapun, malaikat Jibril sekuat apapun, kalau Allah menghendaki mati, mati. Apalagi sekedar terluka, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada iskal hadis yang seperti ini, ya. Datang malaikat maut kepada Nabi Musa dipukul kemudian keluar matanya, ya. Tidak ada iskal. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, Allah menghendaki. Naam, untuk terlukanya malaikat maut ketika dipukul oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi hadis ini adalah ujian. Ikhtibar, ujian bagi orang-orang yang beriman, yang dia mendengar berita dari Rasul kemudian menerima berita itu, atau menjadi orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebagian orang ada yang menolak hadis ini. Ada apa ini? Kok bisa seperti ini? Naam. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Naam. Kisah malaikat maut. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Ayuhal aba wal ummahat. Ini kan kisah ini. Kalau diceritakan kepada anak-anak, kisah ini mudah untuk menjawab. Loh, kok bisa malaikat maut dipukul matanya keluar bi, luka bi, keluar mi, luka mi, gimana ini? Allah Maha Kuasa. Nah, Allah Maha Kuasa. Dan setelah kedatangan yang kedua Nabi Musa baru tahu itu adalah malaikat maut. sehingga ketika disuruh milih tambahan umur, tidak mau ya kawan. Mereka rindu kepada Allah, mustaq ilallah, sangat rindu kepada Allah Jalla wa'ala. Maka lebih memilih apa? Kematian. Sekarang wahai Rabb, al-maut an qarib, segera ya Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini kisah Nabi Musa dengan malaikat maut. Kita lanjutkan sedikit ikhwan hadis berikutnya. Hadis yang ke-59. Ya. Hadis ke-59 juga kisah lagi. Berita gaib. Kisahnya Nabi Musa lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kanat Banu Israel yaktasiluna uratan. Dulu Bani Israel itu kalau mandi mereka telanjang. Bani Israel bukan hanya telanjang, yanzuru ba'duhum ila sawati ba'din, mereka saling melihat aurat temannya. Sudah mandi telanjang saling melihat apa? Sawah, aurat. Nah, subhanallah. Wa kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdahu. Nabi Musa mandinya sendiri, tidak seperti adat itu yang tidak baik. Kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdahu. Nabi Musa mandi sendiri, menyendiri. Rupa-rupanya Bani Israel membicarakan Nabi Musa yang suka mandi sendiri. Faqalu, mereka mengatakan, wallahi demi Allah, ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adaru. Demi Allah, tidak ada yang menghalangi Nabi Musa, tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena cacat pada kemaluannya. Ya. Nah, cacat pada auratnya, itu yang menghalangi Musa mandi bersama-sama kita. Demikian Bani Israel membicarakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala, kemudian Nabi melanjutkan kisahnya. Fadhahaba marratan yaghtasilu. Hingga suatu saat Nabi Musa mandi seperti biasa, mandi sendiri. Berlindung di balik batu besar. Fawadha'a thawbahu 'ala hajarin. Maka dilepas bajunya, diletakkan di atas apa? Hajar, di atas batu. Ketika beliau mandi, tiba-tiba batu itu lari. Fafarrol hajaru bisaubihi. Batu itu lari sambil membawa bajunya Nabi apa? Musa. Maka terbuka sekarang Nabi Musa. Qala fajama'a Musa bi asarihi yaqul saubi hajaru. Maka Nabi Musa pun berlari mengejar batu yang lari ini sambil mengatakan, wahai batu, bajuku, wahai batu, bajuku. Dibawa bajunya oleh batu itu sampai melewati Bani Israel. Hatta nazarat Banu Israel, sehingga Bani Israel pun melihat Nabi Musa, melihat ila sawati Musa, melihat kepada auratnya Nabi Musa. Ternyata tidak cacat. Nabi Musa Allah sempurnakan. Ya, para nabi, para rasul Allah sempurnakan. Akhirnya Bani Israel pun mengatakan, qalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Demi Allah, tidak ada penyakit pada Nabi Musa. Setelah itu batu pun berhenti. Faqamal hajaru ba'du, berhenti. Hatta nuzira ilaihi fa'akhadha saubahu wa tafiqa bil hajari darban. Maka Nabi Musa segera mengambil bajunya dan dipukul oleh Nabi Musa ini batu, dipukul berkali-kali. Faqala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, wallahi demi Allah, inna bil hajari nadaban sittatan aw sab'atan darba Musa bil hajar. Demi Allah, di batu itu ada 6 bekas pukulan Nabi Musa, atau 7. Bayangkan ikhwan, batu dipukul membekas. Saking kuatnya pukulan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naam. Ini kisahnya Nabi Musa dengan batu. Apa faedah hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Kita tutup dengan hadis ini, ikhwan. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Jika Allah berkehendak batu untuk berbicara, akan berbicara. Benda mati berjalan, akan berjalan. Naam, semua dengan kehendak Allah. Maka jangan kemudian seorang mengingkari hadis-hadis yang seperti ini. Masa batu bisa jalan? Naam. Yang seperti ini banyak contohnya, ma'asyiral muslimin. Benda mati berbicara. Apalagi mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul setelah perang Khaibar disuguhi oleh wanita Yahudiyah daging beracun. Rasul pun mengambil daging itu, sudah ditempelkan ini. Sudah ditempelkan. Tiba-tiba daging berbicara. Bisa bicara itu daging. Dan mengabarkan bahwa daging itu penuh dengan apa? Sum. Racun. Maka Rasul pun meletakkan ya daging itu. Dan memerintahkan sahabat untuk meletakkan. Tapi subhanallah, ada sebagian sahabat yang sudah makan. Maka meninggal dengan sebab itu. Rasul belum sempat memakan, tapi sudah mendekatkan dan menempelkan. Ya, dan dikatakan oleh sebagian para ulama, Rasulullah sakit di akhir hayatnya itu sebabnya karena itu. Nah, maka beliau pun wafat syahidan. Nah, beliau juga wafat syahidan. Jadi batu bisa berlari, Allah ala kulli syai'in qadir, atau berbicara. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini faedah yang pertama. Qudratullah azza wajalla. Allah ala kulli syai'in qadir. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa berupa quwwah, berupa kekuatan. Naam. Dan demikianlah para nabi, para rasul, Allah beri kelebihan, Allah beri kekuatan. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang sangat kuat, ma'asyiral muslimin. Orang yang sangat kuat, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini beberapa faedah dari hadis ya yang ke-59 ya. Dari hadis-hadis Sahifah Hammam bin Munabbih rahimahullah. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Apakah Hammam bin Munabbih dan Wahab bin Munabbih beliau berdua bersaudara? Naam, bersaudara, wallahu alam. Afan Ustaz, kisah tentang seseorang yang menuju sorga dan dia terus meminta pada akhirnya masuk sorga. Kisah tersebut disebutkan dalam kitab apa saja, Ustaz? Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim. Antum bisa cari dalam kitab-kitab tersebut dengan lafadz-lafadz yang berbeda. Afan Ustaz, izin bertanya, apa tingkatan sorga bagi tolabul ilmi, tolibul ilmi? Allahu a'lam. Izin bertanya, seorang suami istri membeli tanah dengan harta suami setengah dan harta istri setengah. Setelah itu suaminya meninggal tanpa meninggalkan anak. Bagaimana cara membagi harta waris suami dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari suami? Terkhusus istri yang ditinggal, apakah dia mendapatkan setengah dari tanah tersebut dan ditambah bagiannya dari yang ditinggalkan suami? Taib. Perlu diketahui bahwa warisan itu, harta yang dibagi adalah hartanya mayit. Jadi sebelum dibagi waris harus dipastikan mana hartanya mayit, karena itu yang dibagi. Artinya kalau suami istri ini membeli tanah bersama dan selama hidup mereka ya tetap mengakui masing-masing punya hak, maka ketika meninggal suami, maka yang dibagi adalah bagian dari milik suami. Ya, kalau tanah yang dibeli setengah hektar misalnya atau satu hektar, berarti yang setengah hektar milik istri, yang setengah hektar milik suami. Yang dibagi itu adalah yang milik suami, yang setengah. Ya. Taib. Bagaimana membaginya? Bagaimana membaginya? Nah, karena suami tidak memiliki anak, maka hak istri atau istri mendapatkan seperempat dari harta suami. Seperempat dari harta suami. Ya. Dan pertanyaan ini ya, perlu untuk diperjelas lagi. Apakah suami ini memiliki saudara, ya, laki, perempuan, masihkah ada ibunya, ya, atau yang lainnya? Nah, harus diperjelas lagi, wallahu a'lam. Dan jika antum ada kesulitan tentang masalah waris, terutama ada persengketaan-persengketaan di dalamnya, antum bisa bertanya kepada pengadilan agama, yang antum ceritakan, ya, terutama ketika ada apa namanya persengketaan. Nah, insyaallah akan diselesaikan ya persengketaan itu biidznillah. Izin bertanya Ustaz, barakallahu fikum. Dalam kisah orang yang terakhir masuk surga, dikisahkan Allah Ta'ala mengajaknya bicara. Naam. Kita imani demikian. Allah mengajak bicara, kemudian dijawab, diajak bicara oleh Allah. Apakah hamba tersebut melihat wajah Allah? Allahu a'lam. Ketika kejadian itu, Allahu a'lam. Harus dilihat riwayat. Tetapi yang jelas ahlul jannah melihat wajah Allah Subhanahu. Ketika masuk jannah, ya melihat wajah Allah Subhanahu. Dan manusia bertingkat-tingkat di dalam an-nazar ila wajhillahil karim. Ketika di sorga, bertingkat-tingkat. Ya. Nah, dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bertingkat-tingkat. Tentu yang paling sempurna di dalam melihat wajah Allah adalah na'am, Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ahlul jannah ya semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum ayanan." Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Ya. Tidak berdesak-desakan. Tidak berdesak-desakan. Semuanya akan melihat wajah Allah sebagaimana kalian melihat Lailatul Badri. Mudahnya kalian melihat malam apa? Atau bulan ketika purnama. Adapun terkhusus kisah ini, Allahu a'lam bishawab, harus ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.